Padang bulan, padangnya kaya harina. Pelaksana NU. kanggo usali salate aku adan pindo adan pindo Jumatane NU kanggo usali salate NU adan pindo adan pindo Jumatane NU tahlilan hadiah NU manakiban manakiban wasilah NU tahlilan tahlilan hadiah NU manakiban manakiban wasilah NU Allah Allahumma kanggo sepo mengko sore yang padang bunga keras kaya rina lani sing awe awe ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore ya Allahumma duduke ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkin nabi Allahumma maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan